Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, dan para pendengar radio-radio yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki penafsiran ayat yang ketiga, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, kemarin kita membahas tentang ayat yang kedua yang berbunyi فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Karakter pertama orang yang mengingkari adanya pembalasan, orang tersebut menghardik anak yatim. Pertanyaan pertama, siapakah anak yatim? Bagus. Anak yatim adalah anak yang belum balig, yang ditinggal mati oleh siapa? Ayahnya. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu keutamaan membantu anak yatim di dunia. Keutamaan di dunia dalam membantu anak yatim. Ya, belakang. Terus? Dilancarkan urusannya sama di? Dilembutkan hatinya. Silakan. Tidak dapat bisikan dari samping kan? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa keutamaan di akhirat buat orang yang membantu anak yatim? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dia akan dimasukkan ke surga beserta siapa? Rasulullah SAW, saking dekatnya, seperti dekatnya apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Bagus, silakan. Berikutnya kita akan memasuki penafsiran ayat yang keberapa? Ketiga. Bunyinya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Tidak mau memberi makan? Tidak? Tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak menganjurkan kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini merupakan ayat yang membeberkan karakter buruk yang kedua yang dimiliki oleh para pengingkar adanya hari pembalasan. Kalau yang pertama karakter buruknya, mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Sedangkan karakter yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Berarti karakter orang ini tidak mau nyuruh orang lain. Sulit mana antara nyuruh sama ngeluarin duit sendiri? Antara kita ngasih makan orang miskin pakai duit kita sendiri, sama kita minta tolong sama orang lain untuk ngasih orang makan, orang lain makan, susah mana? Berat mana? Sekarang saya tanya, orang nyuruh modalnya apa? Modal apa? Modal dengkul. Modal apa? Ini yang bawa HP ini supaya dimatikan. Ya. Modalnya apa? Modalnya hanya sekedar modal omongan sama sedikit keberanian. Nah, modalnya itu saja. Tapi kalau misalnya kita membantu langsung dari uang kita, itu kan perlu modal duit. Ya enggak? Lebih sulit mana berarti? Lebih sulit kita yang mengeluarkan bantuan untuk orang miskin. Ah, sekarang di sini menggambarkan betapa jeleknya sifat orang tersebut. Orang tersebut dia, jangankan untuk memberi dari kantongnya sendiri, lawong menyuruh orang lain untuk membantu saja tidak mau. Jadi ayat ini itu menggambarkan kepada kita betapa jeleknya perilaku orang-orang tersebut. Ya. Di mana orang-orang tersebut mereka untuk nyuruh saja tidak mau. Apalagi untuk yang lebih berat, mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Dan ini jelas menunjukkan betapa buruk dan rendahnya perilaku mereka. Di zaman kita ini ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Kalau tadi sudah parah, ada yang lebih apa? Parah lagi. Apa itu? Hah? Menyerobot jatahnya orang miskin. Nah, ini lebih parah lagi kan? Kalau yang kedua tadi, yang pertama orang yang tidak mau ngasih, ya mandan lah, ya. Karena dia mikir-mikir apa? Duitnya nanti berkurang. Yang kedua lebih parah. Yang kedua tidak mengeluarkan duit, cuma modal apa? Ngomong. Ada yang lebih parah. Apa? Nyerobot jatahnya orang miskin. Di mana itu? Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Apa Ustaz? Itu yang depannya R, belakangnya N. Apa? Raskin. Orang-orang miskin seharusnya mereka mendapatkan jatah 15 kilo beras. Berapa kilo yang diterima sama mereka? 5 kilo mending. Ada sebagian daerah cuma 3 kilo. Mereka menjerit, menangis. Sudah senang-senang dapat jatah dari pemerintah gratis 15 kilo, ternyata yang sampai berapa? 3 kilo. Kenapa? Siapa yang nyunat? Yang nyunat siapa? Yang belum sunat. Yang nyunat adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang mampu, yang iri dengan pemberian pemerintah kepada orang miskin. Sehingga mereka menuntut kepada lurah atau kepala desa untuk mendapatkan jatah yang serupa. Masya Allah. Saya ketika pertama kali dengar berita itu serasa hati ini mau nangis. Apakah mereka itu sudah mati rasa? Ya. Boro-boro mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Malah mereka menyerobot jatahnya orang miskin. Subhanallah. Ustaz saya dikasih, ditolak. Kenapa diterima? Itu bukan jatah Anda. Wah, sok kaya Ustaz ini. Anda, saya enggak merasa diri saya kaya, tapi masih ada yang lebih membutuhkan dari kita. Alhamdulillah. Mangan ya alhamdulillah, kita bisa makan, adalah yang dimakan. Masih banyak orang-orang yang untuk mencari sesuap nasi dalam sehari saja mereka bingung. Itu pun masih dikurangi dengan jatah atau diambil oleh orang-orang kaya yang tidak punya perasaan. Mereka tidak punya perasaan. Ya. Boro-boro mereka mengeluarkan beras buat orang-orang miskin. Sampai jatahnya orang miskin mereka saut pula. Anak SD saja tahu raskin itu artinya apa? Beras untuk orang miskin. Anak SD tahu. Ya. Ini namanya bukan ras. Bukan beras untuk orang kaya. Atau raspu, beras untuk orang mampu, bukan. Jelas-jelas namanya raskin. Yang ngambil raskin itu kadang-kadang gelangnya emas. Motore gincrong. Ngantri dapat apa? Raskin, Masya Allah. Rumahnya gedong. Mobilnya motore gincrong. Perhiasannya melong-melong. Ngambil apa? Raskin. Jadi ayat ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan para pendengar dimanapun Anda berada, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa bantu dengan uang kita sendiri karena kita tidak mampu, minimal kita minta tolong sama orang lain. Kita tahu ada orang yang mampu. Kita kasih tahu dia, mas, pak, mbak, bu, itu loh di tempat anu itu ada orang yang butuh. Yang mereka anaknya banyak, sering kelaparan, coba mas bantu mereka. Ya. Kalaupun kita tidak bisa mengeluarkan duit sendiri, paling tidak kita merekomendasikan, menyuruh orang lain untuk membantu. Entah itu secara pribadi, person, kita ngomong langsung, atau kita punya yayasan sosial. Ya. Yayasan sosial kan tugasnya apa? Ngumpulin. Nah. Mereka bukan orang kaya kemungkinan, tapi mereka bisanya hanya memotivasi orang lain untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin. Minimal ini yang bisa kita lakukan. Jangan sampai untuk hal yang ringan seperti ini kita tidak mau. Dan orang-orang yang tidak mau menyuruh orang lain untuk membantu orang miskin, ancamannya di akhirat sangat berat. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 25-34. Surat apa tadi? Al-Haqqah ayat berapa? 25-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang pada hari kiamat nanti diberikan kitab catatan amalan lewat tangan kirinya, maka dia akan berkata, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan berkata, andaikan saya itu tidak melihat dan tidak mendapatkan buku ini, lebih baik saya tidak apa? Tidak dapat. Karena apa? Karena dia sudah dari awal sudah tahu dapat pakai tangan kiri. Ini pertanda buruk. Ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih baik saya tidak dapat buku catatan ini. Walam adri ma hisabiyah. Dan lebih baik saya tidak tahu sebenarnya perhitungan amalan saya itu kayak apa. Saya takut kecewa. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kata dia, andaikan kematian itu menghentikan segala sesuatu. Dia cuma bercita-cita mati, setelah itu tidak ada apa? Pertanggungjawaban lagi. Kemudian dia memikirkan harta yang pernah dia miliki di dunia, kekuasaan yang pernah dia duduki di dunia. Kata dia, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta yang dulu saya kumpulkan saat ini tidak bisa menolong saya sama sekali, dan kekuasaan yang dulu saya miliki sekarang musnah. Apa yang bisa dia lakukan dengan duit yang dia tumpuk-tumpuk ketika di dunia? dan tidak mau dia infakkan di jalan Allah kekuasaan yang dia miliki dan tidak dia manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin, apa gunanya saat itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala saat itu berkata, khuduhu fagulluh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seret orang tersebut dan cekik lehernya. Tidak cukup sampai di situ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, thummal jahima salluh, dan jebloskan dia ke dalam neraka jahannam yang apinya menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasnuku. Kemudian ikatlah orang tersebut, belenggulah orang tersebut dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa? Apa gerangan yang mereka lakukan ketika di dunia sehingga nasibnya begitu mengerikan di akhirat? Allah menyebutkan karakter mereka, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Dia ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan dengar karakter yang kedua. Dengarkan karakter yang kedua. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk membantu memberi makan kepada orang miskin. Ini hukumannya. Kalau yang enggak mau nyuruh saja hukumannya seperti ini, bagaimana dengan yang? Hah? Bagaimana yang menyerobot jatahnya orang miskin? Siapa orang miskin? Siapa? Orang miskin. Siapa? Ada istilah yang mirip dengan miskin. Apa? Fakir. Fakir dan miskin. Miskin dan fakir. Para ulama berbeda pendapat. Mana, apakah fakir dan miskin ini artinya sama atau artinya beda? Kalau artinya beda, mana yang lebih parah kemiskinannya dan kefakirannya? Mana yang lebih parah? Fakir. Mana yang lebih, fakir atau miskin? Fakir atau miskin? Oh maaf, enggak, ini semuanya orang kaya. Fakir atau miskin? Fakir. Nah, menurut sebagian ulama, fakir itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa dan tidak punya pekerjaan yang menghasilkan. Dia sudah tidak punya apa-apa, dia tidak punya pekerjaan yang menghasilkan. Entah karena dia cacat atau apa. Ini fakir. Kalau miskin adalah orang yang punya tapi tidak cukup untuk beli kulkas. Nah, tidak cukup ini harus dijelaskan ini. Banyak orang merasa tidak cukup. Tidak cukup apa? Jenengan orang yang kurang berkecukupan. Iya, karena saya belum punya kulkas sama TV 50 inch misalnya. Oh, bukan. Yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer dia. Apa kebutuhan primer? Makan, sandang, pangan, papan. Papan sih kayak ngapa? Dia sudah punya rumah, tapi dia pengen yang gedong. Oh, bukan itu maksudnya. Yang primer. Ini menurut sebagian ulama. Kalau seperti ini berarti mana yang lebih parah? Fakir. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain tidak berpendapat sebaliknya. Miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan fakir adalah orang yang punya tapi tidak cukup. Malah ada ulama yang lainnya, enggak, fakir dan miskin sama saja. Tidak ada bedanya. Terus mana Ustaz yang lebih kuat? Masing-masing pendapat punya argumen. Masing-masing punya argumen. Dan telah terjadi diskusi yang panjang antara para ulama. Mana di antara dua pendapat ini atau tiga pendapat ini yang lebih kuat. Tapi Yang lebih penting untuk ditekankan di sini adalah dalam teknis pelaksanaan pembagian zakat. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah siapapun yang kebutuhannya lebih mendesak, maka dialah yang lebih didahulukan untuk menerima zakat. Ini yang perlu ditekankan di sini. Ya. Dalam pendistribusian zakat, siapapun yang lebih membutuhkan, berarti dia itu lebih didahulukan untuk menerima zakat. Terserah jenengan dia mau diistilahkan fakir atau miskin. Monggo terserah istilah jenengan. Yang penting siapa yang lebih butuh dia yang didahulukan. Kita jangan terjebak di dalam pusaran. Ini fakir atau miskin, terserahlah. Jenengan mau namakan apa, yang penting dia lebih butuh. Siapapun yang lebih butuh, menurut jenengan namanya fakir atau miskin, dialah yang didahulukan. Dan perlu dicatat di sini bahwasannya baik fakir maupun miskin sama-sama berhak untuk mendapatkan zakat. Cuman kalau zakatnya sedikit, siapa yang harus didahulukan? Siapa? Fakir atau miskin? Yang lebih membutuhkan. Sudah selesai masalah, ya. Jadi kalau ditanya sama jenengan siapa yang lebih didahulukan, fakir atau miskin? Yang didahulukan adalah yang kebutuhannya lebih mendesak. Selesai masalah. Sudah, kita terbebas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Orang miskin di dalam agama kita mendapatkan perhatian spesial. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang lemah yang membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudaranya. Makanya orang fakir dan miskin itu menempati peringkat pertama dari golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ada berapa golongan? 8. Dalam surat apa? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 60. Surat At-Taubah ayat berapa? 60. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 8 golongan orang yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Allah memulai firman-Nya, innamas sadaqatu. Sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i. Apa fuqara'? Orang fakir. Pertama kali yang disebutkan orang fakir. Kemudian wal masakin dan orang miskin. Jadi sebelum menyebutkan golongan yang lainnya, Allah memulai dengan menyebutkan orang fakir dan miskin. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling berhak untuk dibantu. Orang yang paling pantas untuk mendapatkan zakat. Makanya didahulukan pertama kali. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk kaum fakir dan orang miskin. Baru kemudian yang ketiga apa? Wal 'amilina 'alaiha. Al 'amilin apa? Amil. Amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang mu'allaf. Wa fir riqabi. Siapa yang tahu wa fir riqab? Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang kelima. Yang keenam, wal gharimin. Orang yang terlilit hutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Wa ibnus sabil. Apa ibnus sabil? Ibnus sabil apa? Orang yang dalam keadaan perjalanan jauh. Kadang-kadang orang dalam perjalanan jauh, dia orang kaya, musafir lah. Ya. Orang kaya di mana? Di rumahnya. Tapi kalau dia dalam perjalanan jauh, hilang semuanya barang dia, jadi orang miskin. Ya. Dia berhak untuk dibantu. Ada 8 golongan. Ini menunjukkan betapa orang-orang miskin mendapatkan kedudukan spesial di dalam agama kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan mereka ke golongan yang pertama dan ke kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan pahala yang begitu besar untuk orang-orang yang gemar membantu orang miskin. apa pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang gemar membantu para janda. Janda apa? Janda kembang? Janda apa? Tua? Tua nek sugi? Hah? Ya tentunya ya janda yang kurang mampu lah ya. Kalau janda konglomerat masa dibantu? Dia yang bantu seharusnya. As-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang gemar membantu para janda dan orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Jihad, siapa yang tidak tahu derajat pahala jihad yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzarwatu sanamil iman. Jihad itu adalah puncak keimanan yang tertinggi. Kalau jenengan belum bisa jihad, bantu siapa? Janda. Jangan ada udang di balik batu ini. Bantu-bantu aja. Bantu janda atau orang miskin. Atau kata Nabi SAW, kalau dia tidak mendapatkan seperti pahalanya orang yang berjihad, awil qa'imil layla as-sa'imin nahar, atau dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang selalu sholat malam dan selalu puasa. Jadi dur puasa terus dan sholat malam terus. Ini orang yang membantu siapa? Para janda dan orang miskin. Alhamdulillah, rasa tahajud maning lah. Ini orang kadang-kadang salah paham ya. Seperti pernah suatu ketika ada orang yang namanya ngerasani itu kan dosa yang kalau belum dimaafkan oleh yang dirasani itu tidak akan gugur. Adapun zina, itu kan asal kita minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Jadi orang apa-apa zina. Mendingan apa? Zina daripada ngerasani. Waduh, ini salah paham ini. Bukan itu maksudnya. Ya. Ini dua-duanya sama-sama dosa berat. Ya. Dan harus dihindari oleh seorang muslim. Ya. Sama juga ini. Jihad, bangun malam, puasa. Itu semuanya adalah amal soleh. Manakala Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang membantu kaum fakir atau kaum miskin dan juga para janda, dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang rajin bangun malam serta puasa di siang hari, bukan maksudnya untuk mengecilkan ibadah jihad atau puasa dan sholat malam, bukan. Ini untuk menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang membantu para janda dan orang miskin. Ada sebagian orang kaya yang memandang sinis kepada orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin ini cuma jadi beban, cuma jadi sampah dalam tanda kutip masyarakat. Kerjanya cuma ngerepotin saja. Coba kalau misalnya di muka bumi ini tidak ada orang miskin, seneng urip ini. Orang dela-dela tok tok tok tok, dela-dela tok tok tok tok. Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah sampah dan beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Orang-orang miskin punya jasa kepada orang kaya. Orang miskin punya jasa kepada orang kaya. Masya Allah ya. Bukannya sebaliknya Ustaz. Bukankah orang kaya yang berjasa kepada orang miskin? Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Loh, di mana Ustaz jasanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, carilah bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu mendapatkan rizki dan mendapatkan pertolongan karena adanya orang-orang lemah di sekeliling kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai baik oleh An-Nawawi. Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Jasanya apa Ustaz? Innamatunsaruna au turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita. Kok bisa Ustaz? Bisa. Lazimnya yang namanya orang miskin, biasanya dia itu tidak sibuk dan tenggelam di dalam urusan duniawi. Jadi otaknya cenderung lebih bersih lah ya. Enggak, karena enggak terlalu tenggelam dalam urusan duniawi, karena apa yang mau dipikir? Enggak ada yang dipikir. Ini biasanya ya, biasanya orang miskin seperti itu. Dan biasanya orang miskin itu lebih tekun untuk beribadah. Karena tidak banyak hal-hal yang bisa memalingkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kaya, titik-titik ngitung duit, titik-titik telepon, titik-titik kulak, titik-titik was. Mereka agak sulit untuk konsentrasi beribadah. Beda dengan orang miskin yang rajin ibadah. Orang miskin yang rajin ibadah. Orang miskin ras salat berbaik. Ya. Orang miskin yang rajin ibadah. Biasanya orang miskin seperti itu. Mereka pikiran tentang dunia cenderung lebih sedikit dan juga lebih tekun beribadah. Orang yang seperti ini imbasnya doanya sering lebih dikabulkan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang rajin ibadah, sekali lagi ya, orang miskin yang rajin ibadah biasanya doanya lebih apa? Mustajab. Orang kaum muslimin ketika berjihad supaya menang caranya gimana? Satu ya, menyiapkan apa? Senjata, pasukan yang kuat. Cukup? Sudah cukup. Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah. Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Ah, pertolongan Allah turunnya gimana caranya? Dengan berdoa. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, atau sebagian panglima perang mengatakan, ada salah seorang ahli ibadah pada zaman itu, saya lupa namanya, yang kalau berdoa itu subhanallah selalu mustajab. Akhirnya ketika akan berperang, ahli ibadah itu dicari-cari oleh panglima perang. Mana fulan, mana fulan? Oh fulan gak kelihatan. Waduh gak kelihatan, ini gimana nih? Kata panglima itu, demi Allah, tangan dia yang teracung kemana? Ke langit, alias apa? Alias berdoa. Doa dia itu lebih berharga buat saya daripada 100 tentara kuat. Karena kalau sudah doa mustajab itu kan luar biasa. Jadi orang-orang miskin punya jasa kepada kaum muslimin, karena kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran keberadaan mereka di sekeliling kita. Terus dapat rezeki bagaimana? Ini lupa orangnya. Orang kaya kadang-kadang lupa dengan jasanya orang miskin. Orang kaya itu mustahil tidak membutuhkan orang miskin. Mustahil. Kenapa mustahil? Hah? Yang jadi pembantu dia siapa? Orang miskin. Tukang masake? Tukang kebune? Sopire? Hah? Kemudian tukang semire? Hah? Kalau semuanya memboikot orang kaya, gimana orang kaya? Hah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Yang punya perusahaan sama saja. Yang punya PT, ya. Buru-burunya orang apa? Orang apa? Orang kaya, tidak mau orang kaya suruh kerja jadi buruh. Orang miskin, yang punya sawah puluhan hektar, yang garap siapa? Orang miskin. Jadi orang miskin itu berjasa kepada orang kaya. Makanya balaslah jasa para pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan yang sering terlupakan. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau itu guru itu. Nah, jangan pakai istilah itu. Kasihan para guru. Nah. Jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan. Ya. Kasih mereka gajinya tepat waktu. Kalau perlu dikasih bonus. Ya. Anggaplah itu adalah salah satu bagian untuk membantu orang-orang miskin. Di sini saya perlu mengingatkan, yang namanya membantu orang miskin itu adalah kewajiban kita semua, orang Islam. Namun, para tokoh agama, mereka punya beban lebih dibandingkan yang lainnya. Ya. Kalau kita sebagai umum kaum muslimin, kita punya kewajiban untuk membantu. Para tokoh agama, kiai, mubaligh, da'i, ustadz, dan yang semisal, mereka punya beban yang lebih berat. Kenapa? Karena mereka adalah panutan. Seharusnya mereka, para tokoh agama, kiai, ustaz, mubaligh, dan seterusnya, seharusnya mereka menjadi kudwah. Yang pintar ngomong itu banyak, tapi yang mewujudkan omongannya dalam praktek nyata itu sedikit. Yang ngomong supaya zakat, infak, sampai mulutnya berbusa-busa di masjid, itu banyak. Tapi yang praktek di dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak. Bahkan kenyataannya di sebagian komunitas, boro-boro tokoh agamanya dijadikan sebagai kaca cermin kedermawanan, justru malah mereka yang menghisap harta masyarakat. Contohnya Pak Ustaz, kisah nyata. Pada hari raya Idul Fitri tahun lalu, di salah satu kampung di sebuah wilayah. Ada seorang tokoh agama yang berhasil mengumpulkan 4 ton beras dalam hitungan hari. Berapa ton? 4 ton beras dalam berapa hari? 3-4 hari. Masya Allah ya, berarti sawahnya hamba Ustaz ya? Oh enggak, sawahnya sedikit. Malah mungkin enggak punya sawah. Kok bisa Ustaz? Kenapa kira-kira? Kenapa? Apalagi kalau bukan zakat fitrah. Ada orang tua, renta, mbah-mbah, rumahnya reot. Jalannya tertatih-tatih membawa seplastik zakat fitrah dia. Diberikan kepada seorang tokoh agama yang rumahnya mewah. Ini menurut jenengan ini ganjil apa bagus? Untuk pakai teken ya, pakai tongkat, rumah dia reot, sudah tua, batuk-batuk, nah. Kemudian jalannya udah bungkuk-bungkuk, bawa plastik, diberikan kepada, untuk, bukan hanya kepada, untuk tokoh agama yang rumahnya mewah, megah. Ini adalah merupakan perilaku yang ganjil. Wah, sebagian orang, itu kan amil Ustaz. Itu kan amil. Amil kan berhak mendapatkan zakat. Benar enggak? Itu alasannya kan? Iya. Jawabnya gimana? Bukankah dalam Al-Quran tadi disebutkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Yang ketiga malah Ustaz. Dia ambil kok Ustaz, masa tidak boleh dapat? Jawabannya gimana? Jawabannya minimal ada dua. Jawabnya minimal ada berapa? Ada dua. Satu, memang para ulama berbeda pendapat. Yang namanya zakat fitrah itu pendistribusiannya khusus untuk orang fakir miskin atau mencakup 8 golongan yang disebutkan di dalam surat apa tadi? Ayat 60. Yang salah satunya adalah amil. Para ulama berbeda pendapat, memang betul. Para ulama berbeda pendapat, zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin dan fakir saja, atau juga bisa dibagikan kepada seluruh 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Dan masing-masing punya argumen yang kuat, saya tidak tutupi. Masing-masing punya argumen yang kuat. Tapi yang jadi pertanyaan, siapakah amil zakat? Siapa amil zakat? Hah? Siapa amil zakat? Ini harus didudukkan ini penting ini. Ya, amil zakat berdasarkan kesepakatan para ulama adalah orang yang ditunjuk langsung oleh siapa? Oleh siapa? Oleh pemerintah. Orang yang ditunjuk langsung secara resmi mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah untuk ngurusi zakat. Nah sekarang saya tanya, yang ngangkat dia siapa? Hah? Ngangkat dewek? Apa anu jadi pejabat ngangkat dewek? Tidak ada. Ya. Ya. Yang ngangkat dia siapa? Masyarakat. Masyarakat itu pemerintah apa bukan? Masyarakat adalah rakyat, bukan pemerintah. Jadi dia tidak berhak untuk dikatakan sebagai amil. Karena dia tidak ditunjuk secara resmi oleh siapa? Oleh pemerintah. Loh Ustaz, terus kalau misalnya yang biasanya ada panitia penerimaan zakat fitrah di masjid-masjid itu gimana Ustaz? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Loh sudah praktek kok baru bingung hukumnya. Boleh enggak? Boleh. Mana surat izin membagi zakat fitrah dari pemerintah? Hah? Otonomi daerah? Wah ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Ada panitia zakat fitrah itu boleh. Cuman mereka itu bukan amil. Ya. Panjenengan yang bekerja di jadi panitia zakat fitrah, panjenengan itu bukan amil. Loh terus apa posisi saya Ustaz? Ya iya panitia sih iya. Posisinya adalah wakil dari si wajib zakat. Panjenengan itu cuma wakil saja. Panjenengan tugasnya cuma mewakili orang ini untuk mendistribusikan itu saja, tidak lebih. Berarti tidak boleh ngambil Ustaz. Ya tidak boleh. Kecuali kalau panjenengan miskin atau fakir, ya. Panjenengan mengambil jatah zakat fitrah selaku orang miskin, bukan selaku amil. Ya, ini harus dipahami nih, perlu diluruskan, ya. Karena kenyataannya kadang-kadang amilin juga tuh akeh banget, ya. Ya. Ya. Ini yang pertama, ya jawabannya siapakah itu amil? Amil adalah orang yang ditunjuk dari pemerintah langsung secara resmi untuk mengurusi zakat. Ini yang pertama. Dan dia tidak ditunjuk resmi secara resmi oleh pemerintah. Jawaban yang kedua adalah sudah kita ngalah. Sudah kita ngalah. Ya wis jenengan amil wis lah. Terserah jenengan. Jenengan ngotot jadi amil sora apa-apa jenengan amil lah. Saya katakan, iya wis jenengan amil. Kalau memang betul-betul amil, apa sudah benar porsi pembagiannya? Porsinya buat amil satu orang 4 ton. Itu benar enggak porsi kayak gitu? Benar enggak? Loh terus kalau misalnya jenengan mau pakai ayat ini, ayat 8 golongan, amile wis 4 ton, wong loro amile 8 ton. Untuk orang miskin mana? Hah? Padahal orang miskin dan orang fakir, merekalah yang diprioritaskan di dalam zakat fitrah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Imam Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan Al-Albani, kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul s.a.w. mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri, tujuannya dua. Tuhratan lissa'imi minal lagwi warrafat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dosa maksiat. Di antaranya adalah perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan jorok. Ini untuk keuntungan orang yang berzakat. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Itu salah satu tujuan utamanya. Jadi kalau misalnya yang makan adalah justru orang kaya, sedangkan orang yang miskin kelaparan di hari raya Idul Fitri, apakah tercapai tujuan utama dari pembagian zakat fitrah di dalam agama kita ini? Terakhir, sebuah renungan. Manusia itu punya tabiat enggan untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalannya. Manusia enggan melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalannya. Jangan mau enggak suruh kerja enggak dikasih gaji? Mau enggak? Enggak mau. Kecuali kerja, kerja bakti. Gue kadang-kadang jaluk dibayar. Jadi rata-rata manusia, ya, manusia itu punya tabiat apa? Enggak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalannya. Dan dia enggan untuk meninggalkan sesuatu kalau tidak ada yang ditakuti. Enggan meninggalkan sesuatu kalau tidak ada dekati. Contohnya, jenengan enggan untuk bawa SIM kalau tidak ada polisi. Iya kan? Ya. Enggan meninggalkan makan sate kalau tidak takut apanya, darahnya naik. Ya. Itu. Ini tabiat manusia. Apa kaitannya dengan masalah zakat? Apa kaitannya dengan masalah membantu orang miskin dan orang fakir? Saya katakan, orang miskin dan orang fakir, kalau kita tidak kasih, kalau kita ngasih mereka, apa imbalan yang akan mereka kasih kepada kita? Hah? Kalau kita ngasih orang miskin, kita bantu orang miskin, orang fakir, apa imbalan yang mereka bisa kasih kepada kita? Matur nuwun. Iya kan? Tidak ada sesuatu yang sifatnya real duit gitu, nggak ada gajinya gitu kan? Ini pertama. Kalau jenengan tidak membantu orang miskin dan anak yatim, apa yang panjenengan takuti dari orang miskin anak yatim? Dia bisa menilang panjenengan? Tidak bisa apa-apa. Terus apa yang memotivasi kita membantu orang miskin? Apa motivasinya? Keyakinan akan adanya hari pembalasan. Makanya di dalam ayat pertama dikatakan, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan adanya hari pembalasan? Mereka adalah alladzi, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memotivasi orang lain untuk membantu orang miskin. Adapun orang yang percaya dengan adanya hari pembalasan, maka dia tetap akan membantu orang miskin, membantu anak yatim, walaupun mereka tidak bisa membalas secara materi kepada kita, dan walaupun kalau kita hardik mereka, mereka tidak bisa menghukum kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan. Salam. Butuh pengajian khusus ini. Itu adalah ciri-ciri orang-orang khawarij. Orang-orang apa? Khawarij. Ketika Nabi SAW mencela Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu adalah nenek moyangnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu adalah orang-orang yang kalau dari sisi amaliyah ibadah pribadi itu mereka luar biasa. Sampai para sahabat itu dikatakan oleh Nabi SAW, kalian itu akan merasa minder kalau melihat ibadahnya mereka, ibadah pribadinya, sholatnya, puasanya. Tapi mereka punya penyimpangan yang sangat fatal, yaitu mudah untuk memvonis kafir orang lain yang tidak sejalan dengan dia. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Makanya kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang Khawarij itu keluar dari agama, ya, seperti kalau ada anak panah yang melesat kencang, saking kencangnya masuk ke dalam tubuh binatang buruan, saking kencangnya masuk kemudian keluar lagi gitu loh. Jadi sudah masuk sampai apa? Keluar lagi gitu. Saking apanya? Saking kencangnya. Itu digambarkan oleh Nabi, mereka akan keluar dari agama seperti itu gitu loh. Jadi masalah memvonis orang lain kafir ini bukan masalah yang ringan. Terakhir saya perlu ingatkan bahwasanya pembahasan tadi masalah zakat fitrah itu tolong dalam kalau ingin mensosialisasikan di masyarakat tadi masalah amil itu jangan apa? Jangan tabrak-tabrak sana sini ya. Tapi usahakan sampaikan dengan cara yang baik, yang santun, yang lembut ya. Walaupun mesti akan ada resikonya mesti ya. Tapi insya Allah resikonya lebih ringan kalau kita menyampaikannya dengan cara yang santun, tutur kata yang bagus. Saya yakin mungkin ada di antara jamaah sekalian yang mengalami atau melihat fenomena serupa di sekeliling dia. Ya cara merubahnya pelan-pelan lah ya. Jangan asal tabrak sana sini, nanti bisa kacau ini, bisa timbul fitnah ya. Ini perlu saya ingatkan dan selalu saya ingatkan dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, pakailah cara-cara yang hikmah, yang santun, yang sopan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.